السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan pembacaan risalah At-Tamassuk bis Sunnatin Nabawiyah wa Atharuhu, di mana kita melanjutkan soal jawab yang disebutkan sebagai tambahan dari risalah tersebut. Dan kita masuki pertanyaan yang kelima yang ditanyakan kepada Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. السؤال الخامس: ما حكم الإيداع في البنوك؟ Apa hukumnya menitipkan uang di bank? Menitipkan uang di bank. Permasalahan al-wadi'ah, menitipkan sesuatu kepada orang lain, merupakan hal yang dikenal di dalam al-Islam. Dan permasalahan al-wadi'ah ini kaitannya dengan amanah, di mana seorang apabila dia menitipkan sesuatu, hendaknya dia menitipkan pada seorang yang benar-benar dia mengetahui bahwa orang tersebut amin, memiliki amanah, sehingga dia benar-benar menjalankan amanah yang dititipkan kepadanya. Lalu mengapa pertanyaan tentang menitipkan uang di bank ini muncul? Tentu disebabkan karena kondisi bank. Bank yang secara umum bermuamalah dengan cara riba. Riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Azza wa Jal melaknat para pelakunya, dan Allah Azza wa Jal menghilangkan berkah terhadap harta riba. Sementara dari satu sisi, manusia secara umum mereka hampir sulit untuk melepaskan diri dari bermuamalah dengan bank, meskipun dengan sekedar menyimpannya, terlebih pada saat dia tidak mengetahui ada tempat penyimpanan yang jauh lebih aman, yang selamat dari muamalah ribawiyah, yang tidak memungkinkan bagi dia untuk menyimpan hartanya di tempat tersebut. Maka mayoritas bank bermuamalah dengan cara riba. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan berkah dari harta riba. Sehingga muncullah pertanyaan ini. Mengapa ditanyakan? Disebabkan karena kondisi bank yang bermuamalah dengan cara yang haram. Lalu apa hukum menitipkan harta, uang ke bank tersebut? Kata beliau, al-jawabu al-ida'u fil bunuk la ba'sa bihi 'inda al-hajati ilayh. Menitipkan uang di bank, yakni menyimpannya, tidak mengapa apabila hal tersebut dibutuhkan. Li'anna ba'd an-nas yahtajju bi anna baqa' al-fulus 'indahu fil baiti 'ala khatar. Sebab ada sebagian manusia, mereka beralasan bahwa disimpannya uang di rumahnya ini cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Disebabkan karena mudahnya maling untuk mencurinya, belum lagi apabila dia diketahui menyimpan uang dalam jumlah yang banyak, akan mengundang orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, yang mungkin saja bukan hanya bertujuan untuk mencuri, akan tetapi sampai kepada tindakan kekerasan, merampok dan yang semisalnya, mungkin akan menyebabkan terlukanya penghuni rumah dan dirusak kehormatannya. Sehingga karena sebab-sebab yang dikhawatirkan ini, sebagian manusia mengatakan penyimpanan yang aman di bank. Kata beliau, tidak mengapa apabila seorang benar-benar membutuhkannya. Fayadu'uha fil bunuki min ajli ayya'mana 'alaiha. Maka dia meletakkannya di bank agar kemudian dia merasa aman dengan hartanya tersebut. Walau kanat al-bunuk la tata'amalu illa bir-riba laqulna la tudi'uhu abadan. Kalau seandainya bank-bank tersebut tidak diketahui muamalah mereka kecuali dengan cara riba, tidak diketahui muamalah mereka kecuali dengan cara riba, maka kami pasti akan mengatakan la tudi'uhu abadan. Jangan engkau menitipkan hartamu sama sekali kepadanya. Ya. Yani kalau benar-benar penghasilan bank murni seluruhnya dari riba. Karena bank mereka tentu memutar uang tersebut. Dan dalam memutar uang ini bercampur, ada yang halal, ada yang haram. Termasuk di antaranya cara-cara riba. Kata beliau, kalau seandainya seluruh sistem ya bank-bank tersebut tidak ada kecuali dengan cara yang riba, maka jangan engkau meletakkannya, jangan engkau menitipkannya. Lakinnaha laha mawaridu ukhra ghairu riba. Akan tetapi bank-bank tersebut memiliki penghasilan-penghasilan yang lain selain dari harta riba. Fayakunu ma udi'a minal amwali mukhtalitan bainal halali wal haram. Sehingga apa yang dititipkan dari harta itu bercampur, ada yang halal dan ada yang haram. Ada yang halal dan ada yang haram. Wa hadha yubihu lil insan ay yad'a 'inda al banki ma yakhsha 'alayhi min ad-daya'. Maka disebabkan karena percampuran antara yang halal dan yang haram inilah membolehkan bagi seseorang untuk meletakkan hartanya di bank tersebut apabila dikhawatirkan harta tersebut akan hilang. Walakin fi hadhil hal yakhtaru aqallal bunuk muamalatan birriba. Namun dalam kondisi seperti ini hendaknya seorang memilih bank yang mana yang paling minim dalam hal bermuamalah dengan cara riba. Yang paling sedikit muamalahnya. Nah, maka dia memilih bank tersebut. Ya, hanya saja disayangkan sekali praktek riba hampir menyeluruh di seluruh bank. Bahkan yang mengatasnamakan dengan bank syariah tidak terlepas dari praktek-praktek ribawiyah. Wallahul musta'an. Thumma inni unabbihu ala nuqtatin muhimmah. Kemudian di sini saya ingin memberi peringatan poin penting. Wad'ul amwali fil bunuk yusammihi an-nasu ida'an wa laysa bisawab. Meletakkan, menyimpan harta di bank-bank, manusia menyebutnya ida'. Ida' itu yakni menitipkan, menitipkan. Wa laysa bisawab, dan ini ungkapan yang tidak benar. Artinya tidak benar kalau dikatakan bahwa ini wadi'ah, penitipan. Li'annal wadi'ata indal ulama ay yu'tiyal insanu ma lahu syakhsan yakunu indahu amanah la yatasarrafu fihi. Sebab yang namanya penitipan, menurut para ulama, seseorang menyimpan, memberikan hartanya kepada orang lain, yang itu menjadi amanah di sisi orang tersebut, sehingga dia tidak boleh memanfaatkan harta yang dititipkan kepadanya. Jadi kalau dititipkan padanya, tolong simpankan saya benda tertentu misalnya, simpankan saya ini barang-barang saya, maka yang namanya disimpan ya disimpan, tidak dimanfaatkan, tidak di apa-apakan, amanah, yakni dia menyimpannya. Nah, maka ini yang disebut al-wadi'ah. Al-wadi'ah, barang yang dititipkan kepada orang lain di mana orang tersebut la yatasarraf. Dia tidak mengutak-atik sedikit pun harta tersebut. Dia menyimpan. Wa wad'ul amwal fil bunuk yad'uha al-banku fi sunduqihi wa yatasarrafu fiha fil bai'i wasyira'. Berbeda dengan harta yang disimpan di bank, di mana bank tersebut meletakkan di kotak penyimpanannya, akan tetapi bank tersebut berbuat, ya, dia mengelola harta tersebut dalam hal jual beli. Jadi dia mengelolanya. Wa hadza 'inda ahli al-'ilm yusamma qardan. Dan ini menurut para ulama tidak disebut al-ida', bukan penitipan, namun disebut qardan, peminjaman. Sama seperti seorang dia memiliki uang 1 juta, dia berikan pada seorang nih. Jadi dia meminjam, lalu kemudian dia mengelola harta tersebut. Yang namanya meminjam ya dikembalikannya sama. Kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap peminjaman yang mengambil manfaat, maka itulah riba. Walihada nassu ala anna ar-rajula idza awda'a malahu 'inda syakhsin thumma adzina lahu ba'da dzalika fi at-tasarrufi fihi inqalabatil wadi'atu ila qard. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa seseorang apabila dia menitipkan hartanya kepada orang lain, lalu setelah itu dia membolehkan, dia membolehkan untuk mengelola harta tersebut. Silakan, kamu mau pakai silakan, ya, kamu mau manfaatkan, kamu mau kelola silakan, berbisnis dengannya silakan. Maka yang tadinya penitipan berubah hukumnya menjadi qard, menjadi peminjaman. Wal farqu bainal wadi'ati wal qardi zahir. Dan perbedaan antara penitipan dengan peminjaman jelas. Fa innal wadi'ata law talifat bighairi ta'addin wala tafriṭin min al-mudā' 'indahu fala ḍamāna 'alayh. Sebab yang namanya penitipan, kalau titipan tersebut rusak atau hilang, ya, hilang, dicuri misalnya, penitipan, sementara yang dititipkan kepadanya ini amanah, bighairi ta'addin wala tafrid, dia tidak menelantarkan, dia tidak melalaikan, dia benar-benar menjaganya, tapi subhanallah kecurian, padahal dia sudah berusaha untuk menjaga dan memelihara. Jadi bukan karena keteledoran yang diberikan kepada titipan tersebut. Fala dhamana alaih, apabila yang dititipkan kepadanya benar-benar amanah, dia menjaga dengan baik, maka tidak ada kewajiban dia mengganti apa yang dititipkan kepadanya. Dia enggak harus mengganti. Ya, karena dia telah percaya kepada orang tersebut yang dititipkan. Maka tatkala yang dititipkan ini dia telah berusaha bukan karena kelalaiannya, dia telah menjaga dengan baik, tapi terjadi harta hilang entah kemana, maka dia tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Berbeda dengan al-qard, peminjaman. Wal-qardu alaihi dhaman bikulli hal. Yang namanya peminjaman, dia harus mengganti ya dalam kondisi apapun. Dia meminjam uang 10 juta rupiah, lalu kemudian dia mengelola, berbisnis, rugi. 10 juta hilang. Maka dia tetap harus mengganti. Karena statusnya al-qard, bukan al-wadi'ah. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perbedaan. Ini faedah penting. Ya, agar kemudian kita mengetahui bahwa dari sisi inilah letak riba, bahwa itu tidak berstatus sebagai al-wadi'ah tapi al-qard. Peminjaman. Faedah yang telah disepakati oleh para ulama, setiap pinjam meminjam yang menghasilkan manfaat maka itulah riba. As-su'alu sadis, pertanyaan yang keenam. Katsiran ma nasma'u hadhihi al-qa'idah min ba'd al-mu'asirin qa'idatan yuraddidunaha da'iman ala wa hiya linajtami'a fi ma ittafaqna fihi wal ya'dhur ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi fama mada sihhati hadha al-qaul. Seringkali kami mendengarkan kaidah ini dari sebagian orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Kaidah yang seringkali mereka ulang-ulangi, yaitu kaidah yang mereka sebut linajtami' fi mattafaqna alaih. Kita berkumpul bersatu terhadap apa yang telah kita sepakati, dan kita saling memberi udzur sebagian kita terhadap sebagian yang lain terhadap hal-hal yang kita perselisihkan. Maka sejauh mana kebenaran dari ucapan ini? Ya, ini prinsip atau kaidah yang masyhur yang datang dari pendiri Al-Ikhwan Muslimin Hasan Al-Banna. Ya, termasuk di antara kaidah yang sering dia sebutkan dalam risalah-risalahnya. Najtami'u fi ma ittafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Hal-hal yang kita sepakati kita bersatu. Namun hal-hal yang menjadi perselisihan di antara kita, ya sudah kita saling memberi udzur. Saling memberi udzur. Oleh karena itu pemikiran al-ikhwanul muslimun, mereka tidak kokoh di atas sunnah dan tidak berjalan di atas prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang terpenting dari mereka bagaimana cara merekrut jumlah terbanyak, bagaimana cara memperbanyak jamaah, ya, dalam urusan pemikiran, dalam urusan akidah itu soal belakang. Apabila terjadi perselisihan bahkan dalam permasalahan akidah, maka hendaknya seorang saling berlapang dada, berusaha untuk menerima udzur. Oleh karenanya Hasan al-Banna termasuk di antara orang yang berusaha mendekatkan antara sunnah dan syiah. Berusaha mencari persamaannya, lalu kemudian menyatukan antara keduanya. Bagaimana mungkin bisa disatukan antara sunnah dan syiah? Apakah mungkin menyatukan antara api dan air? Jadi ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, dibangun di atas manhaj Hasan al-Banna inilah, maka mereka tidak begitu memperhatikan dari sisi akidah, dari sisi pemahaman seseorang dalam hal apakah dia berjalan di atas al-haq atau tidak. Makanya Syiah bergabung ke dalam al-ikhwan muslimun, as-sufiya juga bisa bergabung ke dalam al-ikhwan muslimun, ya, dan kelompok-kelompok yang lainnya, pemikiran-pemikiran yang lainnya bersatu, tidak memperhatikan prinsip sunnah. Maka dijawab oleh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah taala, amma al-juz'ul awwal minha, adapun bagian pertama dari ungkapan ini, yaitu kita bersatu dalam hal-hal yang kita sepakati, kata beliau, fa sahih, ini ungkapan yang benar, an najtami' ala ma ittafaqna alaih, kita bersatu terhadap hal-hal yang kita sepakati, ya. Nah, yani selama berada di atas al-haq, al-ittifaq ala al-haq, bersatu di atas kebenaran tentunya, bukan bersatu di atas kebatilan, bersatu di atas bid'ah, sepakat menjalankan bid'ah, maka ini tidak benar. Tapi kalau yang dimaksud bersatu di atas al-haq, maka ini benar. Wa ammal juz'u tsani fa fihi tafsil, adapun penggalan yang kedua, yaitu hendaknya kita saling memberi alasan, memberi uzur terhadap perkara-perkara yang kita perselisihkan. Maka pada ungkapan yang kedua ini ada rincian. In kana makhtalafna fihi qad dalla dalilu ala anna ahadan anna ahad al-janibaini huwa as-sawab wa anna hadha al-khilaf la yasughu fihi al-ijtihad fa innana la nad'u ahadan yaqulu al-khata duna an nunkira alayhi. Maka di sini ada rincian, apabila yang dimaksud bahwa apa yang kita perselisihkan itu sudah ada dalil yang menunjukkan bahwa salah satu di antara kedua pendapat tersebut yang benar. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu dipastikan kebenarannya. Kenapa? Dalil yang mendukungnya. Sementara pendapat yang kedua tidak dibangun di atas dalil. Dan bahwa perselisihan tersebut tidak dibenarkan ada unsur ijtihad di dalamnya. Ya, tidak termasuk dalam masail ijtihadiyah yang diberi keleluasan seorang untuk berijtihad. Maka dalam kondisi seperti ini kita tidak akan membiarkan seorang pun mengucapkan sebuah kesalahan tanpa kita mengingkarinya. Tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa? Karena kita meyakini itu jelas menyelisihi al-haq. Maka tidak boleh kita memberikan udzur kepadanya. Oh, sudah. Mungkin karena dia belajarnya dari Kiai Fulan, wajarlah kalau pemikirannya seperti itu. Oh, wajar. Dia mengatakan Al-Quran itu berubah. Tidak seperti yang di tangan kaum muslimin sekarang ini. Karena dia belajarnya di Qum. Ya sudah, beri udzur. Ya. Hanya perbedaan dalam hal belajar saja. Subhanallah. Sampai seperti itu. Sampai ke dalam permasalahan prinsip. Yang ini memuliakan para sahabat. Yang satunya mencaci maki para sahabat. Apakah mungkin disatukan? Nah. Ya kan gak bisa. Yang satu jelas berada di atas dalil. Yang lainnya tidak berjalan di atas dalil. Maka tidak diperbolehkan kita diam dari kemungkaran tersebut. Dengan alasan menjaga persahabatan, menjaga persatuan. Famasalan, misalnya, lau anna ahadan khalafana fil aqidah, la naskut. Kalau misalnya ada seorang yang menyelisihi kita dalam perkara aqidah, kita enggak boleh diam. Kita tidak diperbolehkan diam hanya karena menjaga kemaslahatan kelompok, menjaga kemaslahatan partai, menjaga kemaslahatan jamaah. Padahal jelas-jelas dia menyelisihi al-haq. Yang ini berpendapat bahwa tidak ada yang namanya siksaan kubur. Yang satunya berada di atas akidah ahlus sunnah. Bagaimana bisa disatukan? Sudah, jangan kita mempertentangkan masalah itu. Nanti akan menyebabkan perpecahan. manhaj batil. Ya. Tidak diperbolehkan kita diam. Nah, ini yang menjadi prinsip al-ikhwan muslimun. Dan ini yang menjadi prinsip jamaah tabligh. Jamaah tabligh yang penting ikuti aturan-aturan mereka. Terserah kamu pemikirannya apa, mau Syiah, mau Sufiyah, mau Hizb Tahrir, mau keyakinan apa saja. Ya, mereka tidak membedakan. Yang terpenting gimana? Siap khuruj? Siap. Ya, siap menjalankan 20 prinsip. Di antara prinsip tersebut ada hal-hal yang tidak diperbolehkan disentuh sama sekali, yaitu permasalahan khilafiyah. Termasuk di antara permasalahan khilafiyah yang ada perselisihan, meskipun perselisihan antara tauhid dan syirik. Ya. Meskipun perselisihannya antara tauhid dan syirik, enggak boleh. Enggak boleh dibahas sama sekali. Yang dibahas hanya fadhail saja, keutamaan. Keutamaan wudu, keutamaan salat, keutamaan puasa, keutamaan zikir, keutamaan ini, keutamaan itu. Membahas tentang hukum bertawassul kepada pemilik kuburan, itu enggak boleh, jangan dibahas. Masalah khilafiyah tidak diperbolehkan disentuh sama sekali, karena kalau disentuh khilaf menyebabkan khilaf menyebabkan hilangnya persatuan. Allahul musta'an. Ya, maka ini manhaj batil. Tidak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk berkumpul dengan jumlah yang terbanyak, akan tetapi tidak dibangun di atas usul sahihah, prinsip Islam yang sahih. Nah, maka kita enggak boleh diam. Li'anna al-aqidah walhamdulillah usuluha ma'lumah, karena aqidah itu alhamdulillah prinsip-prinsipnya jelas. Wa ijma'u salaf as-salih 'alaihi ma'lum. Kesepakatan para ulama salaf dalam perkara aqidah itu jelas. Fanunkiru 'ala man khalafana fi dzalik. Maka wajib kita mengingkari orang yang menyelisih kita dalam perkara itu. Amma fil masail al-fiqhiyah allati yasughu fiha al-ijtihad, adapun permasalahan-permasalahan fikih yang di dalamnya ada pintu ijtihad. Fa hadhihi na'am, maka ya seperti ini. Saling memberi uzur. Terjadi khilaf, yang satunya berpendapat bahwa bangkit dari ruku' bersedekap, yang satunya mengatakan tidak. Tidak bersedekat. Ya. Membahas silakan, tapi jangan sampai tahdzir mentahdzir. Tidak diperbolehkan. Saling memberi udzur. Terjadi khilaf dalam hal menggerakkan jari ketika tasyahud. Apakah digerakkan atau tidak, terjadi khilaf. Maka saling memberi udzur. Terjadi khilaf dalam hal duduk pada tasyahud akhir, pada setiap solat, apakah tawarruk atau ada rinciannya antara tawarruk dan iftirash, terjadi khilaf, saling memberi uzur. Tidak diperbolehkan membangun permasalahan-permasalahan yang diperbolehkan padanya ijtihad untuk mentahdzir yang lainnya. Tayyib, li'annaka law ankarta 'ala al-mukhalif. Naam. La yumkinu an yunkira ba'duna 'ala ba'din fi masail yasughu fiha al-ijtihad. Tidak mungkin sebagian kita mengingkari sebagian yang lain dalam permasalahan yang ada unsur ijtihad di dalamnya. Li'annaka law ankarta 'ala al-mukhalif, sebab engkau apabila engkau mengingkari yang menyelisihi kamu dalam perkara ini, fa hadha ya'ni annaka ad'aita anna qawlaka huwa as-shawab wa qawluhu huwa al-khata'. Berarti engkau mengklaim bahwa perkataan yang engkau pegang itu pasti benarnya. Perkataan saudaramu itu pasti salahnya. Oleh timar warid, padahal kemungkinan itu tetap ada. Annaka antal mukhti au annahu huwal mukhti. Kemungkinan kamu yang salah, kemungkinan dia juga salah. Dalam perkara ijtihad tidak ada kesepakatan. Tapi dalam hal-hal yang telah menjadi prinsip para ulama, ya, maka itu suatu hal yang tidak diperbolehkan seorang berselisih. Nah, dalam permasalahan-permasalahan akidah yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah dalam memahami al-asma'u sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diperbolehkan disatukan antara ahlus sunnah dengan asyairah, ahlus sunnah dengan mu'tazilah, ahlus sunnah dengan jahmiyah, tidak mungkin. Thumma innal insan idha arada yahmilan nas ala qawlih wa yudallila man khalafah faqad tabawwa li nafsihi makana risalah. Kemudian seseorang apabila dia memaksakan manusia untuk mengikuti ucapannya lalu menyesatkan orang yang menyelisihinya dalam perkara-perkara ijtihad tersebut, maka sungguh dia telah memposisikan dirinya seperti Rasul. Dia memposisikan diri seperti Rasul yang harus diikuti. Pendapat saya seperti ini, kamu harus ikut. Kamu tidak ikut, sesat kamu. Karena Rasulullah huwal ma'sum. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang ma'sum. Ucapannya benar, wahyu. Amma hadza fajtihaduka laka wa ijtihadu ghairika lahum. Adapun dalam perkara ini, apa yang menjadi ijtihadmu, ya ini untuk kamu. Sedangkan yang menjadi ijtihad selain kamu, yaitu mereka, maka itu ijtihad mereka, mereka berhak. Ya, selama itu dalam batas-batas masing-masing ada wijhatun nazar, ada sisi pandang yang benar, ya, yang semuanya kembali kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. Tidak semua perselisihan itu teranggap. Namun yang teranggap, yang kita harus berlapang dada, yang kita harus berbesar hati menghadapi perselisihan tersebut adalah perselisihan yang masing-masing memiliki sisi pandang dalam permasalahan ijtihadiyah. Lakinnal mushkilah, akan tetapi juga merupakan problem, anna ba'dhan nas yattakhidhu min hadzal khilaf alladhi yasughu wala'an wa bara'an. Ada sebagian manusia yang menjadikan perselisihan yang memungkinkan ada unsur ijtihad di dalamnya, namun justru dijadikan sebagai wala wal bara. Siapa yang tidak di atas pemahaman tersebut, maka dia harus dimusuhi. Kita harus berlepas diri darinya. Siapa yang berada di atas pemahaman tersebut, maka kita harus berwala kepadanya, loyal kepadanya, meskipun menyelisih Al-Kitab was Sunnah. Yang terpenting bagi dia adalah sejalan dengan apa yang menjadi pemikirannya, pemikiran kelompoknya, pemikiran partainya. Maka tidak diperbolehkan kalau itu permasalahan yang memungkinkan ada sisi pandang yang lainnya. Wa yakrahu man khalafa, maka dia membenci orang yang menyelisihinya dalam permasalahan fiqhiyah. Wa yadhummuhu 'indan nas, dan dia mencelanya, mencela orang menyelisihinya tersebut di tengah-tengah manusia. Ya. Itu kenapa si fulan? Kadang-kadang dinisbatkan dengan ucapan yang tidak sepantasnya. Fulan itu jahil, bahlul, safih. Hah? Kenapa? Sudah diterangkan, ya, bahwa berdasarkan ini menunjukkan bahwa hadis tentang menggerakkan jari itu dhaif. Masih juga menggerakkan jari. Ini orang bal mudhil. Hah? Subhanallah. Sudah diterangkan bahwa tidak perlu sedekap, masih juga sedekap. Ini bahlul ini orang. Ya. Akhirnya celaan, cercaan, bahkan tahzir. Padahal permasalahan yang memang para ulama telah berselisih, yang seharusnya kita berlapang dada menghadapi adanya perselisihan tersebut, itu adalah permasalahan ijtihadiyah. Nah, ini salah dalam bersikap. Ma'annal masail yasughu fi al-ijtihad, padahal permasalahan memungkinkan ada unsur ijtihad di dalamnya. Hadza huwal khata, inilah yang keliru. Wa hadza tariqun mukhalifun li tariqis sahabah, dan cara yang seperti ini menyelisihi caranya para sahabat. Fa inna sahabata radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi asya'a akbar. Karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka berselisih dalam hal-hal yang lebih besar dari itu. Yang lebih besar dari apa yang diperselisihkan oleh mereka dalam permasalahan ijtihad itu. Wa ma adzalik la yatakallamu ahaduhum fi ahadin wa la yudhallilu. Ya, namun dengan perselisihan mereka tidak ada satupun berbicara kepada yang lain dengan kejelekan atau bahkan menyesatkannya. Tidak ada. Mereka berlapang dada menerima adanya perselisihan tersebut. Ya, karena boleh jadi ucapannya tersebut benar, ada kemungkinan salahnya. Ucapan yang lain salah, ada kemungkinan benarnya. Masail ijtihadiyah bukan permasalahan prinsip di dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini harus dibedakan, masyaallah ikhwan rahimakumullah. Jangan sampai ya permasalahan-permasalahan ijtihad justru disikapi seperti permasalahan prinsip. Atau sebaliknya, permasalahan yang sifatnya prinsipil justru disikapi seperti masalah ijtihad. Padahal itu masalah prinsip. Permasalahan prinsip. Yang jelas-jelas salah orang yang menyelisihinya. Nah, maka ini harus dibedakan. Jangan sampai kemudian seorang menganggap, oh ini kok masalah ini diperbesar, dipermasalahkan. Padahal ini permasalahannya masalah. Masalah ijtihadiyah. Ya. Nah ini kadang-kadang terkaburkan pada sebagian kaum muslimin, terkhusus ahlus sunnah. Nah, seperti menyikapi permasalahan Ihya'ut Turats, ya, yang sebagian mereka menggembar-gemborkan bahwa ini masalah ijtihadiyah. Ada di antara para ulama yang merekomendasi. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, yang merekomendasi itu apakah mereka benar-benar mengerti tentang seluk-beluk yang terjadi dalam Ihya'ut Turats? Ya. Atau rekomendasi mereka dibangun di atas tidak mengertinya mereka tentang hakikat yang terdapat di dalam Ihya'ut Turats. Ya. Oleh karena itu para ulama dalam menyikapi permasalahan ini, mereka tidak menyikapi dari sisi ini masalah ijtihadiyah, ada yang menganggap demikian, ada yang berpendapat demikian. Tidak. Permasalahan Ihya'ut Turats itu di dalamnya masalah parlemen. Ya. Ikut serta dalam pesta demokrasi, berpolitik. Kemudian di sana orang-orang yang dikenal mereka mencela ulama, merendahkan para ulama. Kemudian sebagian mereka yang juga mengerti tentang seluk-beluk Ihya'ut Turats mengatakan di sana ada bai'at. Kemudian pergaulan yang meluas, ya. Sampai pergaulan mereka juga bersama dengan kaum Syiah. Tentu dengan berbeda-beda ya. Ini orang-orang Ihya'ut Turats ini berbeda-beda. Ada yang lebih tegas sedikit, ada yang berlemah-lemah. Ya, yang sangat lemah, sangat tasahul dalam bermuamalah dengan ahlul dalal. Nah. Jadi bermacam-macam. Nah, apakah poin-poin yang kita sebutkan tadi? Ini masalah ijtihadiyah. Apakah mencela ulama masalah ijtihadiyah? Merendahkan para ulama masalah ijtihadiyah? Menuduh para ulama tidak mengerti fiqhul waqi' masalah ijtihadiyah? Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, itu bukan permasalahannya. Permasalahannya adalah ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Ada yang mengerti ya berdasarkan yang tertulis. Manhaj Ihya'ut Turats. Manhaj Ihya'ut Turats berpegang kepada Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Seterusnya ada manhajnya. Secara tertulis kelihatan bagus sekali. Bagus sekali. Ternyata isinya enggak sama dengan sampulnya. Berbeda isi, berbeda sampul. Ya. Di luarnya kelihatan Masya Allah, bagus sekali. Daunnya segar, ini nogosari, enak ini. Lihat dalamannya. Ternyata bukan nogosari. Nah, campur aduk di situ. Kotoran. tidak seperti yang diperkirakan. Maka mereka yang mengerti tentang seluk-beluk Ihya'ut Turats, bahkan mereka yang pernah ada bersama di dalamnya mengetahui hakikat Ihya'ut Turats, berbicara tentang kondisi yang ada di sana. Nah, maka dalam hal ini yang harus diterapkan adalah kaidah al-alim hujjah ala man la ya'lam. Yang mengerti itu memiliki hujjah untuk membantah yang tidak mengerti. Nah, yang mengerti ini memiliki tambahan ilmu. Yang mentahdzir punya tambahan ilmu daripada yang tidak mentahdzir. Sama halnya seperti membicarakan tentang al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil terhadap seorang perawi misalnya. Yang ini mencerca, yang ini mengatakan, oh fulan ini baik, fulan ini. Karena dia tidak tahu. Nah, sementara yang mencerca ini alim, mengerti, punya tambahan ilmu yang tidak diketahui oleh mereka yang merekomendasi. Ya. Dalam keadaan seperti enggak bisa dikatakan, ya sudahlah itu masing-masing ijtihad, ikuti yang mana saja yang kamu inginkan. Enggak bisa dong seperti itu. Ya, akan hancur kawaid jarah wa ta'dil jika demikian keadaannya. Berselisih para ulama, Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami misalnya. Para ulama dengan tegas mentahdir, memperingatkan, bahkan mereka menuduh Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami seorang pendusta yang ditinggalkan hadisnya, ahlul bid'ah. Kata Imam Ahmad, Jahmiyun, Mu'taziliyun, kullu bala' fi, Qadariyun, kullu bala' fi. Jahmi, Mu'tazila, Qadariyah, pengingkar takdir, setiap bala' ada padanya. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah berhusnudzan kepadanya. Ya, saya tidak menuduhnya berdusta, bersangka baik. Sebab al-kadzabun seperti itu. Kadang-kadang di depan sebagian ulama mereka menampakkan taringnya, nampak. Sebagian lagi mereka berusaha menjaga image-nya, menjaga penampilannya sehingga terlihat sebagai orang yang jujur. Maka dalam hal yang seperti yang mengerti itu yang diambil ucapannya daripada yang tidak mengerti. Nah, seperti itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Adapun dalam masalah ijtihadiyah, ya. Jadi dalam satu dalil misalnya mereka berbeda dalam hal memahami, ikhtilaful afham, perbedaan dalam hal memahami yang masing-masing pemahaman tersebut dibangun di atas sisi pandang yang ada kemungkinan benarnya. Nah, ini beliau sebutkan satu kisah, wala yakhfa ala kathirin minal hadirin qissatu sahabah hinama raja'an nabi sallallahu alaihi wa sallam min ghazwatil ahzab. Tidaklah tersamarkan oleh kebanyakan dari para hadirin kisah para sahabat pada saat mereka kembali dari perang Ahzab. Wa kana mimman syaraka al-ahzab Banu Quraidah. Sementara Banu Quraidah, kabilah Yahudi, termasuk yang ikut serta dalam peristiwa perang Ahzab, naqadul ahdah. Mereka membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Bahkan mereka sudah bersiap-siap. Siap tempur dengan kaum muslimin. Fa'ata Jibrilu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahu an yakhruja ila Bani Quraidah, dan Jibril memerintahkan kepada Nabi untuk segera keluar mendatangi Bani Quraidah. Padahal pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja meletakkan pedangnya. Lalu didatangi Jibril, ini Bani Quraidah membatalkan perjanjian damai. Fanadaban Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahaba radhiyallahu anhum ila al-khuruj ila Bani Quraidah. Maka Nabi pun segera menganjurkan para sahabat untuk berangkat menuju Bani Quraidah. Wa qala lahum, dan Nabi mengatakan pada mereka, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali di antara kalian ada yang mengerjakan salat asar kecuali setelah di Bani Quraidah. Nah, ini perkataan Nabi. Jangan seorang di antara kalian ada yang mengerjakan salatul asar kecuali setelah di Bani Quraidah. Fa kharaju, maka mereka pun keluar berangkat. Adrakathumus salatu fit tariq. Di tengah jalan mereka mendapati salatul asar, masuk waktu salat. Faminhum man qala nusalli li alla yakhruja alwaqt, ayo kita salat. agar waktu sholat ini enggak keluar. Kalau kita lanjutkan perjalanan, khawatir kita tidak akan sampai mendapati waktu asar tiba di Banu Quraidah. Nah, maka kita sholat sekarang. Karena mereka berpegang dengan dalil-dalil yang bahwa sholat itu harus dikerjakan pada waktunya. Wa minhum man qala la nusalli. Sebagian mengatakan, tidak, jangan kita sholat. Lianna Rasul sallallahu alaihi wa sallam qala la yusallianna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Karena Rasul mengatakan, jangan sekali-kali seorang sholat asar di antara kalian kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya berselisih. Fa qaumun sallau wa qaumun akharu. Satu kaum sholat, yang lainnya mengakhirkan. Tiba di Banu Quraidah, baru kemudian mereka mengerjakan sholat. Jadi sebagian memahami secara lafal, secara zahir, jangan sholat kecuali di Banu Quraidah. Sebagian memahami bahwa maksud Nabi SAW agar kita bersegera, bercepat untuk berangkat, jangan memperlambat. Ternyata kita tiba di tengah perjalanan, tetap saja sholat asar telah masuk. Sementara kita belum sampai di Banu Quraidah, maka sholat harus tetap dikerjakan pada waktunya. Jadi masing-masing punya pendapat, berselisih dalam memahami ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yungkirin Nabi alaihi salatu salam ala ahadin minhum wala annafahum. Nabi tidak mengingkari seorang pun dari mereka dan Nabi tidak bersikap keras terhadap mereka. Wa hum bi anfusihim lam yadkhul bainahu khilafil qulub wala tadlilu ba'dihim li ba'dhin. Bahkan mereka sendiri para sahabat, tidak ada perselisihan di antara mereka dalam hati-hati mereka. Dan mereka tidak saling menyesatkan antara satu dengan yang lain. Ya. Saling berbesar hati, berlapang dada menerima adanya perselisihan dalam pemahaman yang ini memang ada unsur ijtihad yang diperbolehkan padanya. Fal masailul khilafiyyah allati yasughu fiha al-ijtihad la yajuzu lil insani ay yahmila an-nasa ala ra'yih. Maka permasalahan khilafiyyah yang diperbolehkan padanya ijtihad, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memaksakan manusia untuk berada di atas pendapatnya. Ya, wa illa lada'anna rasul. Kalau dia memaksakan, berarti dialah rasul. Dialah rasul yang sudah mengetahui bahwa perkataan pasti benar, yang lainnya batil. Nah, wa amma al-masail allati la yasughu fi al-ijtihad wa khususan masail aqidah. Adapun permasalahan yang tidak diperbolehkan ada unsur ijtihad padanya, terkhusus permasalahan aqidah, fa innahu la yajuzu iqrarul khata fiha, maka tidak diperbolehkan membiarkan kesalahan yang terjadi padanya. Naam. Alhamdulillah, seperti di ma'had kita, ya, kita melihat terjadi perbedaan di antara ikhwan, perbedaan para tulab dalam masalah-masalah ijtihadiyah, ha? Dalam permasalahan ijtihad. Nah, yang ini sedekap letaknya di sini. Mungkin ada lagi yang berpendapat yang lain sedekapnya. Ada yang bersedekap setelah bangkit dari ruku, ada yang irsal tidak bersedekap, ada yang duduk tawarruk iftirash, ada yang menggerakkan jari, ada yang tidak. Alhamdulillah. Al-amru fi hadha wasi'. Dalam permasalahan ini kita harus berlapang diri. Ya. Adapun kalau misalnya ada yang nyantri tapi dia tablighi menjalankan adab-adab khuruj. Nah, ini yang harus dipermasalahkan ini. Nah, didudukkan. Apa alasannya? Ya, atau seorang na'am duduk jadi santri tapi mengajak untuk memilih fulan dari partai tertentu. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ya, karena itu bukan permasalahan-permasalahan diperbolehkan ada unsur ijtihad. Itu masalah hidayah dan kesesatan. Alhamdulillah. Saya kira sampai di sini, ikhwan. Kita lebih cepat dari biasanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang kita pelajari. Wallahu taala alam bisawab. Semoga besok insyaallah pertemuan terakhir dari risalah At-Tamassuk Bisunnah An-Nabawiyyah wa Atharuhu. Nah, kemudian nanti kita lihat apakah kita lanjut atau kita istirahat. Naam, Allah taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.